Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Rabu 21 September 2022 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Aceh Tenggara bersama laporan Asnawi Lui. Sudarlun, truk pengangkut bahan bakar minyak jenis solar non-subsidi tujuan Gayolues terjatuh ke jurang di Desa Ketambi, Kecamatan Ketambi, Aceh Tenggara, Senin malam kemarin. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan dua orang mengalami luka-luka. Kapolsek Badar Ibtu Irwan Syahputra Pelis membenarkan kecelakaan tunggal yang terjadi di Ketambi. Kecelakaan terjadi pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Dugaan awal truk pengangkut BBM tersebut mengalami remblong sehingga menyebabkan terjatuh sejauh 25 meter ke jurang sebelah kiri jalan. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan dua orang mengalami luka-luka, bahkan sopir truk mengalami luka berat sedangkan kernet hanya mengalami luka ringan. Kapolsek menambahkan tidak lama setelah kejadian, kernet meminta bantuan warga sekitar. Selanjutnya kedua korban dievakuasi warga dan dilarikan ke RSUD Hasanuddin Kutacani untuk mendapatkan penanganan medis. Sudarlun, setelah dari Aceh Tenggara kita beralih ke Singkil bersama laporan Didi Rosadi. Warga mendesak jembatan penghubung permukiman penduduk Kecamatan Kuala Baru Singkil dengan kantor camat dan puskesmas Kuala Baru segera dituntaskan sebab jembatan rangka baja yang dibangun tahun 2019 tersebut sejauh ini disambungkan oleh kayu agar bisa dilintasi kendaraan. Akan tetapi kondisinya labil sehingga kendaraan terutama roda 4 tidak mungkin untuk melintas. Apalagi posisi jembatan kayu darurat sebagai penghubung ke jembatan utama merupakan pendakian. Kondisi ini menyebabkan evakuasi pasien yang berobat ke puskesmas Kuala Baru yang berada di seberang pemukiman penduduk sulit dilakukan. Warga berharap jembatan segera diselesaikan sehingga dana yang terlanjur besar dikeluarkan tidak sia-sia. Kecamatan Kuala Baru hanya berjarak 7 km dari Singkil, ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Hanya saja akses melalui kecamatan tersebut hanya bisa menggunakan perahu melalui sungai. Namun sayangnya hingga saat ini jembatan penghubung pembangunannya tidak dilakukan tuntas. Warga Kuala Baru berharap jembatan dituntaskan sehingga bisa berfungsi sesuai peruntukannya. Sudarlun, dari Singkil kita beralih ke PD bersama laporan Muhammad Nazar. Tim Opsnal Polres PD menangkap dua warga Delima bersama satu paket sabu. Keduanya berinisial KD 48 tahun warga Gampung Rebe, Kecamatan Delima, dan HD 41 tahun seorang petani warga Gampung Sukunlung, Kecamatan Delima, PD. Kasat Narkoba Polres PD AKP Rahmat SH mengatakan keduanya ditangkap polisi di Jalan Gampung Krungcot, Kecamatan Delima kemarin sore pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dari tangan dua pelaku disita barang bukti 0,29 gram sabu. AKP Rahmat mengatakan penangkapan dua warga ini setelah adanya laporan warga terhadap aksi pelaku KD dan HD mengedarkan narkoba. Polisi yang menyamar sebagai pembeli berhasil menangkap kedua pelaku tanpa perlawanan. Kedua pelaku diduga sebagai pengedar dan pemakai barang haram tersebut. Saat diperiksa, keduanya mengaku memperoleh sabu 0,2 gram dari lelaki berinisial B yang kini masuk DPO polisi. Saat ini pelaku KD dan HD ditahan di sel Mapolres PD guna diproses hukum. Sudarlun, setelah dari PD kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Indra Wijaya. Aliansi Buruh Aceh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Aceh melakukan aksi di depan kantor DPRA Banda Aceh Selasa kemarin. Selain menolak kenaikan BBM, buruh juga meminta kesejahteraan dengan penetapan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2023 sebesar 15%. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Aceh Habibie Insen mengatakan para pekerja atau buruh di Aceh memerlukan upah yang layak serta adanya perlindungan dan kepastian status kerja. Menurutnya, kesejahteraan buruh perlu diperhatikan untuk mencapai hubungan industri di Aceh yang harmonis. Namun pada kenyataannya, kebijakan dan regulasi justru membuat para buruh semakin menderita, terlebih dengan kebijakan kenaikan BBM yang saat ini tidak mempertimbangkan kondisi para buruh di Indonesia, khususnya di Aceh, yang berdampak buruk bagi kesejahteraan pekerja. Karena itu, buruh meminta DPRA mengirim petisi penolakan kenaikan BBM, mengeluarkan surat penolakan pemberlakuan Omnibus Law, serta meminta DPRA untuk segera merevisi Kanun Nomor 7 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Kinerja perekonomian global tengah menunjukkan fluktuasi akibat dampak The Perfect Storm yang memicu peningkatan risiko stagflasi dan resesi di berbagai negara di belahan dunia. Dinamika global tersebut akan turut berdampak pada stabilitas perekonomian nasional sehingga penguatan dan kalkulasi terkait upaya memperkuat kinerja berbagai sektor perekonomian perlu dilakukan. Untuk antisipasi imbas dan mengurangi dampak di berbagai sektor dari dinamika geopolitik baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Indonesia, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya navigasi kebijakan terutama dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian akibat krisis global di sektor energi dan pangan. Hal tersebut terungkap dalam perbincangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa 19 September 2022. Kunjungan Prabowo Subianto untuk membahas berbagai isu penting dan strategis di tingkat global yang berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari isu ketahanan pangan, krisis energi, ancaman krisis keuangan di berbagai negara lain, serta sejumlah tantangan yang sedang dihadapi masyarakat dunia. Dalam pertemuan empat mata di ruang kerja Menko Erlangga tersebut, kedua menteri bertukar pikiran mengenai berbagai tantangan saat ini yang berkaitan dengan isu-isu kemandirian ekonomi bangsa, ketahanan nasional, keamanan, dan perkembangan geopolitik dunia. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Pasukan Palestina tangkap anggota Hamas picu bentrokan di tepi barat. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Pasukan keamanan otoritas Palestina melancarkan operasi yang tergolong jarang untuk menangkap seorang anggota kelompok Hamas. Operasi penangkapan itu memicu bentrokan di wilayah Nablus, tepi barat. Seperti dilansir AFP, sejumlah laporan menyebut satu orang yang diidentifikasi bernama Firas Syais, 53 tahun, tewas akibat baku tembak, namun Kementerian Kesehatan Palestina belum mengkonfirmasi kematian tersebut. Sebuah cuitan Twitter yang disebut sebagai sepupu Yais bernama Kauter menyatakan tengah berduka atas kematian Yais. Sejumlah koresponden AFP melaporkan bahwa kerusuhan berlanjut hingga pagi hari dengan ratusan pemuda melemparkan batu ke arah kendaraan lapis baja milik pasukan keamanan otoritas Palestina. Suara tembakan dilaporkan terdengar di pusat kota. Operasi pasukan keamanan otoritas Palestina itu berujung penangkapan Mushab Shateyeh, 30 tahun, seorang anggota Hamas. Tidak diketahui secara jelas alasan penangkapan. Dalam tanggapannya, kelompok Hamas mengecam penangkapan Shateyeh. Hamas menuntut pembebasan segera Shateyeh dan Ahmed Tabalih yang ikut ditangkap bersamanya dan mengecam otoritas Palestina karena mempertahankan koordinasi keamanan dengan Israel. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi Rabu 21 September 2022. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.